Konsultasi Syariah. Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Pertanyaan, ada anak yang memiliki orang tua masih kafir. Jika dia tidak mendapatkan warisan, bagaimana solusi yang sesuai syariat? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu A'lam.